ayuhibbu rabbuna wa yardah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'di, ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'ah. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab A'unul Ahadits Shamat Syarah Al-Adabil Mufrad, yang mana pada pertemuan kemarin kita telah mengambil bab yang dibawakan oleh Imam Bukhari rahimahullah ta'ala yang berkaitan dengan Ar-Rifqu, sikap kelemah lembutan. Beliau Al-Imamul Bukhari rahimahullah ta'ala menyebutkan bab ini di dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad, kitab yang membahas tentang adab atau akhlak seorang muslim. Nah, karena menunjukkan tentang keutamaan dari sifat tersebut dan juga kedudukannya yang agung di dalam syariat, karena Allah subhanahu wa ta'ala mencintai kelemah lembutan dari hamba-hambanya. Demikian pula Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan umatnya untuk bersikap lemah lembut dalam segala hal, baik dalam ketika bermuamalah, demikian juga dalam berdakwah, mengajak manusia ke jalan kebenaran. Semua itu dibutuhkan di sana ar-rifqu, kelemah lembutan. Dan kemarin telah kita ambil hadis yang pertama, yaitu hadisnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Nah, ketika ada sekelompok manusia dari kalangan orang-orang Yahudi yang mereka masuk menemui Nabi alaihi salatu wassalam, akan tapi mereka membuat makar, membuat tipu daya dengan mengucapkan ucapan salam yang dirubah lafadznya, sehingga ucapan salam yang sebelumnya mengandung keselamatan, doa keselamatan, nam mereka ubah lafadznya dengan menghilangkan salah satu hurufnya, sehingga berubah maknanya menjadi doa kecelakaan. Nam sehingga ketika mendengar hal tersebut, nam istri Nabi alaihi salatu wassalam Aisyah, beliau marah, wa huqqalaha antaghdab, dan wajar beliau marah dari ucapan yang tidak layak tersebut, doa kejelekan yang ditujukan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Dan beliau membalas dengan alaikumussalam wal laknah, akan tapi kemudian ditegur oleh Nabi alaihi salatu wassalam untuk pelan-pelan, jangan dibalas dengan yang demikian, karena Allah subhanahu wa ta'ala sungguhnya mencintai kelemah lembutan dalam segala hal, termasuk di dalam ucapan atau perkataan, meskipun itu kepada musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sekarang kita ambil penjelasan Asy-Syarih rahimahullahu ta'ala. Qala Syekh Zaid bin Muhammad bin Hadi al-Marqali rahimahullah, dalla hadzal hadits ala fadlir rifqi wa bayanu annahu min makarimil akhlaq wa min asbabin najah fid da'wati ila Allah. Hadis ini yaitu hadisnya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, menunjukkan tentang keutamaan sifat ar-rifqu, keutamaan sifat apa? Lemah lembut. Wa bayanu annahu min makarimil akhlaq, dan penjelasan bahwasannya kelemah lembutan itu termasuk dari akhlak yang mulia, budi pekerti yang luhur, yang hendaknya dimiliki oleh setiap muslim. Dan bahwasannya rifqu, kelemah lembutan itu juga termasuk salah satu dari sebab-sebab keberhasilan di dalam dakwah ilallah, di dalam seorang da'i yang menyeru manusia ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Dakwah ilallah yang harus dilakukan oleh setiap hamba ketika dia telah memiliki ilmu, telah mengamalkan ilmu yang dia miliki, dia juga diperintahkan untuk berdakwah, mengajak manusia ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala, menyelamatkan mereka dari kebodohan, supaya mereka juga bisa mendapatkan apa yang telah dia dapatkan dari hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka diantara sebab-sebab keberhasilan di dalam berdakwah, sebagaimana yang telah dipraktekkan oleh mereka para nabi dan rasul, para ahlul ilm, ulama dari kalangan salafun salih, di dalam berdakwah adalah yang didahulukan adalah dengan lemah lembut, dengan arifku. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman menjelaskan tentang manhaj atau metodologi cara di dalam seseorang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Seluruh berdakwahlah engkau ke jalan Rabbmu. Ajaklah manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Qala bil hikmati. Cara yang pertama kata Allah Subhanahu wa taala adalah dengan hikmah. Dakwah dengan hikmah, dengan bijaksana, maksudnya adalah berdakwah dengan ilmu, bukan dengan kebodohan. Dengan ilmu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, dengan wahyu, dengan ilmu yang datang di dalam Al-Qur'an dan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahihah. Memulai dengan perkara yang paling penting, kemudian yang terpenting, kemudian yang setelahnya, dan juga menyampaikan ilmu itu sesuai dengan pemahaman manusia supaya bisa lebih mudah diterima oleh mereka al-mad'uun, para manusia yang dijadikan sebagai lahan dakwah. Dan tentunya dengan ar-rifqi wal-lin, dengan hikmah, masuk juga di dalamnya adalah dengan cara kelemah lembutan. Ini awal pertama kali cara yang harus ditempuh oleh setiap da'i ilallah, bagi setiap masing-masing kita ketika menyampaikan ilmu adalah dengan hikmah, dengan lemah lembut, baik di dalam ucapan, di dalam menyampaikan ilmu tersebut, atau yang kedua juga ketika mencontohkan, ketika digunakan di situ al-fi'l, perbuatan. Kemudian wal mau'izatil hasanah, ketika yang didakwai di situ ada bentuk penolakan atau dia tidak mau menerima dakwah, butuh untuk menggunakan metode atau cara yang kedua, yaitu dengan mau'izah hasanah, nasihat yang bagus. Apa maksudnya mau'izah hasanah? Al-amru bil ma'ruf al-makrunu bitarghibi wa tarhib, yaitu menyampaikan perintah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, nam dan juga larangan yang disebutkan di dalam Al-Qur'an dan Sunnah, disertai dengan targhib wa tarhib, dorongan, motivasi, semangat yang ada di dalam Al-Qur'an dan Sunnah, dan juga pemberian at-tarhib, adanya ancaman dari Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Mau'izah hasanah, yang sebelumnya dia disampaikan ilmu, dia tidak mau menerima, maka butuh di sana disampaikan adanya targhib dan tarhib, disampaikan ayat-ayat yang di situ mengandung janji Allah Subhanahu wa taala berupa ganjaran, berupa al-jannah, surganya Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang bertakwa, bagi orang-orang yang mau taat, dan juga disampaikan ancaman dalam mau'izah hasanah, dalam nasihat tersebut, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan ke dalam an-nar, ke dalam nerakanya, api nerakanya, yaitu kepada mereka orang-orang yang nam tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Ini yang berkaitan dengan metode atau dakwah yang kedua, dengan mau'izah hasanah, dengan nasihat yang bagus, al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Qala wajadilhum billati hiya ahsan. Namun apabila dia masih tetap tidak mau nerima, bahkan dia menganggap nam dirinya berada di atas kebenaran, ada sedikit syubhat pada dirinya sehingga dia tidak mau menerima al-haq, merasa dirinya di atas kebenaran, orang yang mengajaknya kebenaran disangka bahwasanya dia dalam kebatilan. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, wajadilhum billati hiya ahsan. Jidallah dengannya, bantahlah dia dengan cara yang baik. Naam, sampaikan dalil, sampaikan bantahan ilmiah, apa yang Allah taala katakan di dalam Al-Qur'an, apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadisnya, sehingga syubhat yang ada padanya menjadi hilang dan dia bisa menerima al-haq. Udu'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Dengan cara yang hikmah. Kemudian yang kedua dengan cara mau'izah, nasihat yang bagus. Dan kalau tidak, bantah dia dengan cara yang baik. Qala wa qala Allahi azza wa jal. Dan juga firman Allah Ta'ala di dalam perintah untuk berdakwah dengan cara yang baik. Wa qulu linnasi husna. Dan ucapkanlah kepada manusia dengan ucapan yang baik. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, maka narifku fi syai'in illa zanah. Tidaklah kelemah lembutan itu ada di dalam sesuatu, maka pasti kelemah lembutan itu akan menghiasinya. Akan menghiasi sesuatu tersebut dan mengantarkannya kepada keberhasilan dan sesuai dengan apa yang diharapkan. Termasuk juga di dalam at-tarbiyah, di dalam mendidik anak-anak, di dalam mentarbiyah anak-anak, ini juga tentunya dibutuhkan di sana kelemah lembutan. Ketika menerima alhamdulillah, akan tapi ketika tidak dan dibutuhkan di sana ketegasan, maka harus bersikap dengan tegas bagi seorang guru ataupun itu seorang kedua orang tua ketika mendidik anaknya. Dan didahulukan adalah kelemah lembutan, akan tapi ketika di sana diperlukan yang namanya sifat tegas, bukan kekerasan yang tanpa ilmu, akan tapi yang dimaukan adalah ketegasan, maka di sana dilakukan dengan sikap tegas. Qala kama dallal hadis wala zammil unuf wa shiddati lima yatarattab alaihi ma min ad-darar wa tahfidzil masalih ad-diniyah wad dunyawiyah. Sebagaimana hadis ini pula menunjukkan atas tercelanya sifat angkuh dan keras, sifat yang berlawanan dengan ar-rifqu wal lin, sifat lemah lembut lawannya adalah sifat angkuh, sifat keras. Ini adalah dua sifat yang tercela karena keduanya mengandung kemadharatan, mengandung bahaya yang bisa menghilangkan masalih, kemaslahatan, baik di dalam perkara diniyah, perkara agama maupun perkara duniawiyah. Illa anna syiddata qad tad'u ilaiha al-hajah fatakunu hikmatan fi mahalliha wal hajatu tuqaddar biqadariha. Hanya saja sifat asyiddah, sifat tegas itu terkadang dibutuhkan pada suatu kondisi atau keadaan. Nah, seorang dai dia bisa melihat kapan dia bisa memulai dakwahnya dengan hikmah, dengan lemah lembut, dan juga kapan dibutuhkan di sana sifat tegas di dalam dakwahnya. Fatakunu hikmatan fi mahalliha. Maka sifat syiddah tadi bisa menjadi sebuah hikmah, sifat yang bijaksana karena diletakkan pada tempatnya sesuai dengan kondisinya. Wal hajatu tuqaddar biqadariha. Dan tentunya kebutuhan itu dibawakan sesuai dengan kadarnya. Tidak bisa semua dipukul rata harus keras atau semua harus lemah lembut sehingga tidak akan tercapai tujuan yang dimaksud. Wal hajat, yang namanya kebutuhan, itu dibawakan, dilakukan sesuai dengan kadarnya masing-masing. Dan tentunya menimbang hal itu semua dengan ilm, dengan ilmu, bukan dengan prasangka. Qala wa fihi fadilatul amr bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar ba'da ma'rifati ma'nayaihi masyar'iyain kama fi bayani ma kana yajibu an takuna 'alaihi ummul mu'minin Aisyah radhiyallahu anha hina sami'at salam ar-rahti minal yahud wa 'arafat annahu makrun wa khida'. Dan di dalamnya juga terdapat fadilah, keutamaan amar ma'ruf nahi munkar, memerintahkan kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Tentunya setelah mengetahui kedua makna dari lafaz tersebut di dalam syariat, apa itu amar ma'ruf nahi munkar, apa itu yang dimaksud dengan memerintahkan dengan kebaikan dan yang dimaksud dengan melarang dari kemungkaran, telah dijelaskan atau dijelaskan oleh mereka para ulama makna amar ma'ruf nahi munkar tentunya sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam, bukan dengan perasaan atau hawa nafsu. 6. Kama fi bayani makana yajib antakuna alaihi ummul mu'minin. Sebagaimana terdapat juga di dalamnya penjelasan tentang bagaimana hendaknya sifat atau sikap yang harus berada di atasnya ummul mu'minin Aisyah radhiyallahu ta'ala anha ketika beliau mendengar salamnya sekelompok orang-orang Yahudi tersebut. Wa arafat annahu makrun wakhida, dan bahwasannya beliau mengetahui bahwasannya itu adalah sebuah makar dan tipu daya. Mereka tidak mau mengucapkan doa kebaikan untuk Nabi alaihi salatu wasalam karena yang mereka inginkan apa? Kecelakaan, musibah untuk Nabi alaihi salatu wasalam, sehingga mereka mengganti lafaz salam dengan asam yang maknanya kematian. Wa ma hadza fa inna ar-rasul sallallahu alaihi wasallam amaraha billin wa nahaha anil unuf. Dan bersamaan dengan ini semua apa yang telah dilakukan Ibunda Aisyah, maka Nabi alaihi salatu wasalam tetap memerintahkan beliau untuk bersikap lemah lembut di dalam ucapan, dan beliau melarang Aisyah radhiyallahu ta'ala anha untuk bersikap kasar. Jangan dibalas dengan demikian. Naam, jangan dibalas demikian karena itu adalah ucapan yang kasar. Naam, cukup seperti apa yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wasalam di dalam menjawab salam atau ucapan jelek mereka dengan wa'alaikum. Kemudian wafil hadis, faedah yang selanjutnya, di dalam hadis ini juga terdapat faedah tentang jawazu an yuradda ala fa'ilis sayyiati bimisliha la bi aktsar. Diperbolehkannya untuk membalas kepada pelaku kejelekan dengan yang semisalnya, la bi aktsar, bukan dengan yang berlebih, bukan dengan yang melampaui batas. Misal ada orang yang berbuat jelek dengan kita, mendzalimi kita, baik dengan ucapan, menghina misalnya atau mengejek, balas dengan yang semisalnya. Dia mengejek kita dengan satu kata, balas dengan satu kata. Dia mengejek kita, menghina kita dengan dua kalimat, balas dengan dua kalimat. La bi aksar, tidak boleh lebih, tidak boleh lebih. Jangan kita dihina dengan satu dua kata, kita balas dengan ribuan atau ratusan kalimat. Ini bentuk yang tidak diperbolehkan di dalam syariat. Atau perbuatan yang bentuknya adalah perbuatan, kita dizalimi, dipukul satu kali, balas dengan satu kali pukulan. Ini yang dibolehkan di dalam syariat. Jangan kita dipukul dengan satu pukulan, kita membalasnya dengan pukulan yang lebih dari satu. Kama fa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fi hadzal haditsi ma'arrahti wala syakka annal badi'a adlam. Yang beliau lakukan di dalam hadis ini bersama sekelompok orang Yahudi tadi. Apa yang dijawab oleh Nabi? Wa'alaikum. Assalamu alaikum. Nabi SAW cukup menjawabnya dengan wa'alaikum. Dan juga atas kalian. Atas kalian kematian. Wala syakka annal badi'a adlam. Dan tidak dilakukan lagi bahwasanya orang yang memulai itu yang zalim, itu yang berbuat kezaliman. Maka jangan sampai kita terlebih dahulu membuat zalim kepada orang lain, baik disengaja ataupun tidak disengaja. Jaga lisan-lisan kita dan tangan-tangan kita, jangan sampai menzalimi orang lain karena kezaliman. Itu adalah kegelapan kelak di hari kiamat. Qala Allahu ta'ala, apa dalilnya tentang bolehnya membalas dengan yang semisalnya bagi orang yang menyakiti, menzalimi kita? Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atum mithluha. Dan balasan bagi sebuah kejelekan itu adalah kejelekan yang semisalnya. Misal, namanya misal itu apa? Sama, tidak boleh lebih. Baik, lebihnya itu sedikit, tidak boleh. Namanya misal, mithluha itu harus sama. Meskipun apa, kita dalam keadaan emosi, dalam keadaan marah, harus ditahan. Karena orang yang kuat itu orang yang apa? Bukan orang yang dia selalu menang di dalam perkelahian, di dalam pergulatan. Laisa syadidu bisur'ah, kata Nabi alaihi salatu wasalam, bukanlah orang yang kuat itu orang yang selalu menang di dalam perkelahian atau di dalam pergulatan. Akan tapi innamasyadid alladzi yamliku nafsahu indal ghadab, orang yang kuat itu hakikatnya adalah orang yang bisa menahan dirinya, yang bisa mengontrol jiwanya ketika dia dalam keadaan marah, sehingga dia tidak melampaui batas ketika dia dizalimi atau disakiti. Qala wa qad yakunu al-'afwu afdal. Kemudian kata beliau rahimahullah, dan terkadang al-'afwu, pemaafan, dia lapang dada memaafkan orang yang telah menyakiti dirinya, orang yang telah mengejek dirinya, ini lebih utama, lebih mulia. Kama qala Allah taala, sebagaimana Allah taala berfirman, wala man sabara wa ghafara inna dzalika la min azmil umur, dan barang siapa yang bersabar dan dia memaafkan, maka hal tersebut termasuk dari azmul umur, termasuk dari perkara yang ditekankan, sehingga seorang hendaknya dia memiliki sifat lapang dada, terlebih ketika yang menyakiti atau yang menghinanya itu adalah temannya sendiri, sama ikhwah yang mungkin dia tidak sengaja, bukan maksud saudaranya menyakitinya, atau bukan maksud saudaranya itu mencela dirinya. Naam, tapi ternyata itu adalah suatu yang menyakitkan dirinya, maka hendaknya dia bisa memberikan kemaafan kepada saudaranya. Ini yang lebih afdal kata Allah Subhanahu wa taala. Qala wa qad yakunul intisaru afdal, dan juga terkadang membela diri ini yang lebih utama. Membela diri terkadang ini lebih utama. Jadi jangan dimaafkan. Naam, kepada orang yang menyakiti kita. Kapan itu? Ketika orang yang menyakiti kita sudah terkenal dia adalah orang yang fajir atau orang yang fasik, suka berbuat kezaliman, suka berbuat kerusakan. Kalau dia maafkan malah semakin apa? Menjadi-jadi, semakin besar bentuk kezalimannya. Maka orang yang seperti ini jangan kita maafkan. Hendaknya kita intisar, membela diri. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah ta'ala berfirman, walladzina idza asabahumul baghyuhum yantashirun, dan orang-orang yang ketika mereka tertimpa gangguan dari orang-orang al-baghy yang melampaui batas, maka mereka akan membela diri, tidak menyerah, tidak sekedar memaafkan. Naam, karena terkadang orang yang berbuat jelek butuh untuk diberi pelajaran sehingga dia bisa jera dan bisa bertaubat dari kejelekan yang dilakukannya kepada orang lain. Dan juga sebagaimana dikatakan oleh pepatah Arab, anta in akramtal la'ima tamarrada, dan kau jika memuliakan orang al-la'im. Siapa al-la'im? Orang yang selalu berbuat jelek. Naam, kerjanya berbuat kotor, baik ucapannya suka menghina orang lain atau perbuatannya menyakiti saudaranya. Kalau engkau muliakan dia, engkau beri kemaafan, maka dia tamarrat, dia akan semakin menjadi-jadi. Maka yang demikian hendaknya kita membela diri ketika menemui orang yang demikian keadaannya. Qala fil hadis bayanu kaifa yuraddu ala ahli alkitab idza sallamu. Dan di dalam hadis ini pula terdapat faedah tentang penjelasan bagaimana cara menjawab salamnya ahlul kitab ketika mereka mengucapkan salam kepada kita. Naam, cukup dijawab dengan apa? Wa'alaikum. Wa'alaikum. Dan juga atas kalian. Kemudian yang terakhir, wafihi aydan hujubu ta'widil lisan ala ahsanil kalami wa atyabih wa la yu'awiduhu ala sayyil qawli fayandam. Dan di dalam hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha ini juga terdapat faedah tentang wajibnya ta'widil lisan, membiasakan lisan untuk selalu berucap dengan perkataan yang baik dan bertutur kata dengan perkataan yang bagus. Naam, butuh lisan untuk dibiasakan karena dia adalah daging yang tak bertulang, sehingga terkadang lepas kontrol mengucapkan suatu perkataan yang dia bisa jadi menyesal dari ucapan tersebut yang telah keluar dari lisannya selama-lamanya. Wala yu'awiduhu ala sayyil qaul, dan juga jangan sampai dia membiasakan lisannya mengucapkan perkataan-perkataan yang jelek sehingga dia akan menyesal. Kadang suatu perkataan bisa menghapuskan pahala orang yang telah berbuat kejelekan. Wal iyadzu billah. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa kulli ibadi yaqulul lati hiya ahsan. Dan katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada hamba-hambaku, yaqulul lati hiya ahsan, hendaknya mereka mengucapkan ucapan yang baik. Naam, ucapan yang bagus dalam semua kondisi, fir ridha wal ghadab, baik dalam keadaan ridha ataupun dalam keadaan marah. Jangan sampai dia mengucapkan ucapan yang jelek. Inna syaitana yang zagu bainahum, karena sungguhnya syaitan itu yang zagu bainahum, terkadang suka memercikkan percikan-percikan di antara manusia, di antara sesama teman, sesama kerabat, sesama ikhwah, sehingga rusaklah hubungan ukhwah di antara mereka. Inna syaitana kana lil insani aduwwan mubina, karena sungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Nah, ini faedah yang bisa kita ambil dari hadis yang pertama di dalam bab ar-rifqu. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.